السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كم مسلمين سهرمتي مسيح كتاب وشفا الشيخ صلى الفوزان حفظه الله membantahkan pada mereka-mereka yang menyatakan bahwa agama Nabi Ibrahim, yaitu agama Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW adalah sama-sama menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tentunya kita bantah, kata Syekh, dari beberapa sisi. Bahwa walaupun Yahudi dan Nasrani mengenal Allah dan beribadah kepada Allah, tetapi sesungguhnya mereka tidak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka beribadah pula kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap Isa sebagai anak Tuhan. Juga Yahudi menganggap Uzair anak Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah amma yaqulun. Dan juga bahkan mereka, kata Allah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam. Mereka menjadikan rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka dan ahli ibadah mereka sebagai rab-rab selain Allah. Sehingga syariat bagi mereka adalah syariat yang ditentukan oleh pendeta. Agama mereka agama hasil rapat pendeta. Kalau mereka sepakat untuk menghalalkan apa yang diharamkan Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, maka niscaya mereka akan mengikutinya. Qulna a'udzukum Allah, maka Allah katakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Adapun Islam mengajarkan la ilaha illallah. Tiada berhak diibadahi kecuali Allah. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, dan juga tidak diajarkan, tidak dibolehkan untuk menjadikan pendeta-pendeta sebagai orang-orang yang memiliki hakut tasyri'. Bahkan Islam mengajarkan dasarnya la ilaha illallah, bahwa syariat hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Para ulama hanya muballigh, menyampaikan apa dari Allah, apa dari Rasulullah SAW, disampaikan dengan jelas. Tidak berhak untuk merubah yang halal jadi haram atau yang haram jadi halal. Lihat ikhwan fillah na'azakumullah, perbedaan antara Islam dengan Yahudi dan Nasrani. Al-wajhu tsani, sisi kedua, annahu ba'da maji'ir rasul. Sisi kedua bahwa setelah datangnya rasul yang terakhir Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka tidak tersisa satu agama pun yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Islam. Kecuali agama beliau, agama Nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa jami'ul adyan nusikhat wa intahat bi bi'atsatir rasul. Adapun agama-agama yang telah lalu terbatalkan, agama yang telah lalu terbatalkan, mansukh, berakhir setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa aujaballahu ala jami'il bashar an yuti'u hadzal rasul. Maka diwajibkan oleh Allah kepada seluruh manusia untuk mentaati dan mengikuti rasul yang terakhir ini. Faman lam yuti'hu fa innahu kafir. Siapa yang tidak mentaatinya, siapa yang menentangnya, maka dia kafir. Min ayyi naw'in kana wa min ayyi millatin kan. Dari aliran apapun, dari agama apapun, kalau tidak mau mengikuti rasul yang terakhir, maka mereka kafir. Wa in za'ama annahu ya'budullah, walaupun mengaku-ngaku bahwa mereka beribadah pada Allah seperti Yahudi dan Nasrani, mengaku beribadah pada Allah, kita katakan kadzdzab, mereka dusta, mereka tidak beribadah kepada Allah. Kalau mereka beribadah pada Allah, niscaya mereka akan mentaati perintah Allah untuk mentaati rasul terakhir. Faman lam yuti'hu, siapa yang tidak mentaatinya, maka dia kafir. Walaupun za'ama annahu tabi'un li Musa aw li Isa, walaupun mereka mengaku-ngaku bahwa mereka mengikuti Nabi Musa, mengikuti Nabi Isa, kami juga sama dengan kalian, kalian mengikuti Nabi, kami juga mengikuti Nabi, kami mengikuti Nabi Musa, kata mereka, kami mengikuti Nabi Isa, maka kita katakan dusta mereka. Karena para anbiya menyatakan bahwa aku mubasyiran bi rasulin yati, aku memberikan kabar gembira datangnya seorang rasul yang terakhir, dan kemudian diperintahkan untuk mengikutinya. Kalau mengikuti Nabi Isa, Nabi Isa memerintahkan untuk mengikuti Nabi terakhir. Kalau mengikuti Nabi Musa, maka Nabi Musa pun memerintahkan untuk mengikuti Nabi terakhir. Maka waman za'ama annahu tabi' li Musa wa awli Isa, kalau mereka mengaku-ngaku mereka mengikuti Nabi Musa dan Nabi Isa, maka alaihim, atas mereka untuk mengikuti Rasul yang terakhir. Kalau tidak mau, berarti dia tidak mengikuti Nabi Musa, tidak mengikuti Nabi Isa. Wa man za'ama minhum annahu tabi'un li Isa. Wa man za'ama minhum annahu tabi'un li Isa aw Musa, faqad kadzab. Maka siapa yang mengaku-ngaku mengikuti Nabi Musa, Nabi Isa, tapi tidak mau mengikuti Islam, maka mereka dusta. Wa kadzabu wa ilmullah. Mereka berdusta demi Allah. Karena tidak mungkin mereka mengikuti mereka kalau tidak mengikuti Rasul yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Musa wa Isa alaihi wassalam akhadha alaihim al-ahd. Karena Nabi Musa, Nabi Isa alaihi wassalam diangkat perjanjian oleh Allah Subhanahu wa taala, annahu idza bu'itha Muhammadun fa innahu yajib alaihim ittiba'u. Diangkat perjanjian, kalau datang Nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi mereka berdua untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika ada seorang sahabat yang membaca kitab-kitab terdahulu, katanya kitabnya Nabi Musa atau katanya kitabnya Bani Israel, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Amutahawwikun, apakah kalian sembarangan lancang membaca-baca seperti itu? Wallahi law kana Musa hayyan fama wasi'u illa ittiba'i. Sungguh demi Allah, kalau Nabi Musa masih hidup, enggak ada bagi dia pilihan lain kecuali mengikuti aku. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qul inna a'azakum Allah fama wasi'ahu illa ittiba'i, kata Nabi. Law kana Musa hayyan, kalau Nabi Musa masih hidup, maka tidak ada pilihan bagi dia kecuali mengikuti aku. Ini khudidin a'azakumullah, kama akhbarallah azza wa jal bidhalik, sebagaimana Allah khabarkan tentang itu dalam Al-Quran. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa id akhadallahu mithaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah. Perhatikan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian seluruh para nabi-nabi, mengangkat perjanjian atas para nabi-nabi. Lama ataitukum min kitabin, ketika aku berikan, aku datangkan kepada kalian dari kitab dan hikmah, kemudian datang kepada kalian seorang rasul musaddiqun lima ma'akum, yang membenarkan apa yang kalian bawa. Kata Allah, latu'minunna bihi wa latansurunna. Latu'minunna bihi dengan nun taukid, walatan surunnah juga dengan nur taukid. Hendaklah sungguh-sungguh kalian beriman kepadanya, dan hendaklah sungguh-sungguh kalian menolongnya. Ini mitsaq, perjanjian dari Allah SWT. Qul inna a'azakumullah, bukan hanya Nabi Musa, Nabi Isa. Allah sebutkan wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Nabiyyin, ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi untuk mengikuti nabi terakhir. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berbeda dengan rasul-rasul yang telah lalu dalam beberapa hal. Di antaranya bahwa Rasulullah SAW diutus untuk seluruh manusia. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya yang diutus kepada kaumnya masing-masing. Ketika Rasulullah SAW menyatakan, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku diberi lima yang tidak diberi pada nabi-nabi sebelumku. Ini lima keistimewaan. Cuilat liyal ardu masjidan wa tahura fa ayyuma rajulin adrakatu shalah falyusalli. Yang pertama, masalah dijadikannya bumi suci, bisa untuk tayamum, bisa salat di atasnya di mana saja, maka siapapun orang dari umatku mau salat, maka hendaklah dia salat. Sampai pada kalimat innaman nabiyyu bu'itha ila qaumihi khassah wa bu'ithu ila an-nasi kaffah. Adapun nabi-nabi sebelumku diutus kepada kaumnya masing-masing, sedangkan aku diutus kepada seluruh manusia. Kaffah. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, beliau alaihi salatu wassalam nabi terakhir, khatamul anbiya, penutup para nabi, khatamun nabiyyin, dan juga beliau diutus untuk seluruh manusia, maka tidak ada satu kaum pun, satu manusia pun di akhir zaman kecuali wajib mengikuti Rasulullah SAW. Siapapun yang mengaku pengikut Nabi Musa, mengaku pengikut Nabi Isa, mengaku pengikut Nabi Fulan wa Nabi Fulan, yajib alaihim jami'an, wajib atas mereka seluruhnya untuk mengikuti Rasul yang terakhir. Karena beliau adalah Rasul kepada manusia kaffah. Fa'akhadallahul mitsaq ala kulli nabiyyin. Maka Allah mengambil perjanjian atas seluruh para nabi. Apa perjanjiannya? Lau bu'itha Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa huwa hayyun fa innahu yattabi'u. Perjanjiannya, kalau diutus Nabi Muhammad SAW dalam keadaan dia masih hidup, hendaklah dia mengikutinya. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, an-nabiyyil ummiyyil ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injil يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. Dikatakan, yaitu nabi yang ummi, nabi yang tidak membaca, tidak menulis, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dan demikian Allah takdirkan karena hikmah yang Allah kehendaki. Alladhi yajidunahu maktuban indahum, yang sudah mereka dapati dalam kitab-kitab mereka tertulis. Nabi yang ummi, yang didapati dalam kitab-kitab mereka tertulis, fit Taurat dan fil Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf, yang memerintahkan kepada yang baik-baik dan melarang dari yang munkar, yang menghalalkan kepada kalian yang baik-baik dan mengharamkan atas kalian yang jelek-jelek. Lihat ikhwan fillah na'azakumullah. Ketika disebut Rasul pada ayat yang tadi, masih belum tahu siapa Rasul yang dimaksud. Padahal sudah dengan alif dan lam Ar-Rasul, maka dijelaskan lagi oleh Allah, yaitu an-nabiyil ummi. Ciri-cirinya nabi yang ummi, nabi terakhir. Ikhwan fillah na'azakumullah, yang sudah tertulis dalam kitab-kitab mereka. Sudah tertulis di Taurat, sudah tertulis di Injil. Maka kalau mereka mengaku bahwa mereka beragama Yahudi dan Nasrani yang benar-benar, yang sungguh-sungguh dan konsekuen dengan kitab mereka, maka mereka harus mengikuti Rasul terakhir. Karena diperintahkan di dalam kitab Taurat dan Injil, tertulis di sana. Bukan hanya perintahnya, bahkan ciri-cirinya. Seperti apa nabi yang akan datang. Bahkan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mereka mengenalinya seperti mengenali anak-anak mereka sendiri. Mereka mengenalinya seperti mengenali anak mereka sendiri. Disebutkan dalam beberapa tafsir bahwa mereka tidak yakin dengan anak mereka sendiri. Apa iya ini anak saya? Qul inna a'udzubikumullah yahud. Karena mereka melakukan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan dalam masalah itu, zina dan lain-lainnya. Maka mereka terhadap anaknya sendiri mereka ragu, tetapi terhadap Rasul yang terakhir mereka tidak ragu. Ya'rifunahu, mengenalinya dengan benar-benar pengenalan yang hakiki, yang sebenar-benarnya. Tahu namanya, tahu sifatnya, tahu bahwa dia ummi, tahu keadaannya, yatim, dilahirkan dalam keadaan yatim, semua tahu. Subhanallah, alasan apa lagi? Alasan apa lagi mereka menolak Rasulullah SAW, menentang Rasul, bahkan memusuhi Rasul? Alasan apa? Alasan tidak tahu? Dusta mereka. Mereka tahu betul. Ya'rifunahu. Maka mereka kafir. Qul inna a'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Apalagi sudah tegas dalam Al-Quran. Laqad kafara alladziina qalu annallaha thalithu thalathah. Sungguh telah kafir mereka-mereka yang berkata bahwa Allah adalah satu dari yang tiga. Laqad kafara, sungguh-sungguh telah kafir. Jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Walaupun seorang Gus Dur menyatakan bahwa Yahudi dan Nasrani tidak kafir, Allah menyatakan mereka kafir. Dengan tegas menyatakan laqad kafara alladziina qalu annallaha tsalitsu tsalatsa. Telah kafir orang yang menyatakan bahwa Allah itu satu dari yang tiga. Sampai pada ucapan Allah Subhanahu wa taala menyatakan falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nuralladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Maka mereka-mereka yang beriman kepada Rasul terakhir itu, wa 'azzaruhu dan mendukungnya, wa nasaruhu dan menolongnya, wattaba'un nur dan mengikuti cahaya yang Allah turunkan bersamanya, maka orang-orang itulah yang akan mendapatkan falah. Faulaika ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang muflihun, yang mendapatkan falah, mendapatkan kemenangan, kejayaan. Hadzal mawjud fit Taurat wal Injil, ini yang terdapat di dalam Taurat dan Injil. Siapa yang mengikuti nabi terakhir maka mendapatkan falah. Fahum kadzabu fi qawlihim, maka mereka berdusta dalam ucapan mereka. Innahum yattabi'una Musa atau yattabi'una Isa, maka mereka berdusta ketika mereka berkata bahwa mereka mengikuti Isa atau mengikuti Musa. Kadzabu, mereka berdusta. Mereka wa kadzabu wa imallah, sungguh mereka berdusta demi Allah bahwa mereka tidak mengikuti Nabi Musa, tidak mengikuti Nabi Isa, tidak mengikuti Taurat dan tidak mengikuti Injil. Mereka mengikuti hawa nafsu mereka sendiri. Bagaimana mungkin mau disamakan? Bagaimana mungkin mau disamakan bahwasanya semua itu agama-agama samawi, agama langit, semuanya menyembah Allah, maka kita bersaudara, kita sama-sama dari Ibrahim, Nabi Muhammad dari Ibrahim, Nabi Musa dari Ibrahim, Nabi Isa dari Ibrahim, maka mereka bersaudara. Iya, para anbiya. Adapun kalian, orang-orang kafir yang tidak mendengarkan ucapan Nabi Musa wal Isa, yang tidak mendengarkan nasihat Allah dalam Taurat mereka, dalam Injil mereka. Maka ikhwanuddin a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati, mereka berdusta ketika mereka mengaku pengikut para anbiya. Wa hunaka man yaqul, ada lagi orang yang berkata, kalau tadi ucapan seperti ucapan-ucapan Partai Ibrahim di Sudan yang menyatakan tiga agama samawi tadi bersaudara, ada lagi yang berkata sebaliknya, yaitu kami tidak ikut semuanya, pokoknya kita ikut Ibrahim saja. Fanabil na'azakumullah, kata mereka, narji ila dini Ibrahim alaihissalam, ma nuridu yahudiyah wala nasraniyah wala Islam, kita enggak mau ngikut Yahudi, enggak mau ngikut Nasrani, enggak mau ikut Islam. Kembali ke usul sumber tiga agama tadi. Fanabil na'azakumullah menganggapnya bahwa Nabi Muhammad dari Ibrahim, Nabi Musa dari Ibrahim, Nabi Isa dari Ibrahim alaihissalam, maka kalau begitu kita ngikut Ibrahimnya saja, selesai. Daripada ribut Islam apa Kristen yang benar, Kristen apa Yahudi yang benar, maka daripada kita cari yang usulnya, induk mereka bertiga. Astagfirullah, kafir atau tidak kafir? Kafir atau tidak kafir? Kafir ya khuan ibrina azakumullah, kafir. Bagaimana mungkin tidak kafir? Dia meragukan kebenaran Islam, meragukan kebenaran Islam. Saya tidak mau Yahudi, enggak mau Nasrani, enggak mau Islam. Enggak mau Islam, ya kafir. Ini akhirul na'azakumullah, ada pula aliran yang seperti ini, na'udzubillah min dzalik. Fa naqul hal dinu Ibrahim ghairu dinu Muhammad? Tinggal kita tanyakan pada dia, apakah agama Ibrahim berbeda dengan apa Nabi Muhammad? Atau apakah ajaran Nabi Muhammad SAW berbeda dengan ajaran Ibrahim alaihissalam? Al-jawab anna Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bu'itha bidini Ibrahim alaihi salam, bahwasanya Nabi Muhammad SAW diutus membawa agama Nabi Ibrahim. Apa agama Nabi Ibrahim? Agama Hanifiyah. Apa itu Hanifiyah? Tauhid. Agama Tauhid, agama la ilaha illallah. Khamilina a'azakumullah. Warrusul qablahum bu'ithu bidini Ibrahim, dan rasul-rasul sebelumnya juga diutus dengan agama Nabi Ibrahim. Nabi Musa diutus dengan nama, dengan ajaran Nabi Ibrahim. Nabi Isa diutus dengan dini Ibrahim. Nabi Muhammad SAW diutus dengan dini Ibrahim. Fakulur rusul alladzina ja'u min ba'di aw ja'u ba'da Ibrahim kanu ala dini Ibrahim fit tauhid wal ibadah. Maka mereka-mereka para anbiya yang diutus setelah Ibrahim, semuanya membawa agama Ibrahim dalam tauhid dan dalam ibadah. Salawatullah wasalamuhu alaihi majma'in. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, Rasulullah SAW menyatakan nahnu ala millati abina Ibrahim, bahwa kami mengikuti millah Ibrahim. Dan juga Allah SWT menyebutkan tentang Ibrahim alaihissalam ketika di awal kita bahas bagaimana baraknya Ibrahim dari kesyirikan. Inni bara'un mimma tusyrikun illa alladhi fatharani fa innahu sayahdin. Kata Ibrahim, aku berlepas diri dari semua yang kalian ibadahi illa alladhi fatharani, kecuali yang telah menciptakan aku, yaitu Allah. Fa innahu sayahdin, karena dia yang akan membimbingku, memberikan hidayah kepadaku. Faja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibih, dan Allah jadikan kalimat itu sebagai kalimat yang kekal di belakangnya, yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, diajarkan pula di belakangnya oleh para anbiya, termasuk Nabi Isa, Nabi Musa, termasuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, semuanya mengajarkan la ilaha illallah. Inni bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Aku berlepas diri dari semua kesyirikan, semua yang kalian ibadahi, kecuali Allah yang telah menciptakan aku, yang telah mengadakan aku. Falhasil annal muslimin al-an fi muftariqi turqin baina hadhihi al-fi'ah. Walhasil, kesimpulannya, bahwa kaum muslimin hari ini atau sekarang ini di persimpangan jalan. Bukan persimpangan dua jalan atau tiga jalan, sekian banyak jalan. Muftaraq turuqin baina hadhil fi'at, di antara firqah-firqah ini, kelompok-kelompok tadi yang kita sebut, Ada yang ekstrim ke kanan, ada yang ekstrim ke kiri. Ada yang berpendapat begini, ada yang berpendapat begitu. Ada yang mengajarkan ukhuwah insaniyah, ada yang mengajarkan ukhuwah ibrahimiyah, ada yang mengajarkan berbagai macam tamyiz, sinkretisme agama. Minal kufar wa minal munafiqin. Dalam persimpangan jalan, jalan-jalan kekafiran dan juga jalan-jalan nifaq, jalannya para munafiqin. Wa min ahli zaygi wa dhalal, dan juga jalan-jalannya ahlu zaig, orang-orang yang fi qulubihim marad, yang di hati-hati mereka ada zaig, ada penyimpangan. Wa ahlu dhalal, kelompok-kelompok sesat. Alladzina yuriduna an yatala'abu bid-din, yang mereka ingin mempermainkan agama. Yatala'abu bid-din, mereka yatala'abu bid-din. Wa an yuhawwilun nas ilal kufur, dan sebagian mereka berupaya untuk merubah kaum muslimin menjadi kafir. Kaum muslimin yang saya hormati, ini keadaan di zaman kita, di zaman yang mengerikan, zaman fitnah. Dari mulai fitnah yang paling jelas sampai yang lebih samar, lebih samar, lebih samar, lebih samar, lebih samar, sampai fitnah yang sangat samarnya, yang sangat berbahaya, tidak semua orang paham kalau itu adalah fitnah. Ikhwanuddin a'azakumullah, modelnya hampir sama. Modelnya hampir sama. Mengubur al-wala wal-bara. Dan tidak peduli lagi dengan perbedaan-perbedaan agama. Bayangkan. Dan kemudian mereka muncul lagi bentuk lain. Tidak peduli dengan perbedaan-perbedaan akidah. Muncul lagi bentuk lain. Tidak peduli dengan perbedaan-perbedaan. Apalagi aliran. Sudahlah, kan kita sama, sama-sama muslimin. La syarqiyah, la gharbiyah, la sunni wa la syiah. Islamiyah, Islamiyah. Enggak timur, enggak barat, yang penting Islam. Enggak sunni, enggak syiah. Enggak timur, enggak barat, enggak sunni, enggak syiah, yang penting Islam. Betapa miripnya yang ini dengan yang kemarin. Betapa miripnya ucapannya dengan ucapan mereka-mereka yang menyatakan tidak Yahudi, tidak Nasrani, tidak Islam. Semuanya sama. Agama Syiah itu agama tersendiri. Al-Quran mereka mengaku lebih banyak dari Al-Quran kita. Bukan hanya 30 juz, tapi 3 kali lipatnya. Bisa 90 juz. Itu kata mereka sendiri. Bahwa kami memiliki Quran Fatimah yang 3 kali lebih banyak daripada Quran kalian, kata mereka. Berarti berbeda agama. Terus bagaimana kita mengucapkan seperti mereka-mereka yang terdahulu? Sudahlah, nata'awan fima tafakna wa na'tadir ba'duna ba'dan fima talafna. Kita bantu membantu apa yang kita sepakati, dan kita saling menghormati apa yang kita berbeda. Semuanya sejenis dengan apa yang digambarkan tadi. Cuma yang tadi terang-terangan agama mau dilebur, sekarang aliran mau dilebur. Tidak mungkin. Tidak akan bisa. Yang terjadi pasti mereka mengalahkan agamanya sendiri. Yang pasti mereka akan mengalahkan din, sunnah, syariah. Akan dikalahkan. Karena tidak mungkin bisa. Pasti mereka terpaksa harus menghapus ayat-ayat tadi. Ini ayat harus benci sama orang kafir. Jangan ini, enggak boleh ini. Nanti kita akan ribut terus lamanya. Yang ini juga jangan. Sama ketika mereka menyatakan kita harus toleransi, kalau kita harus menghormati aliran-aliran kufur, aliran sesat, aliran Syiah. Artinya kita harus mengkebiri sunnah, harus membuang sekian banyak syariah. Khamilina a'azakumullah, Rasulullah SAW menyatakan dengan tegas, fahdharuhum. Hati-hati dengan mereka, jauhi mereka. Tiba-tiba muncul satu orang, dekati mereka, kita bersatu dengan mereka. Bertolak belakang 180 derajat. Hadza fi wadin wa hadza fi wadin akhar. Atau ini fi syiqqin wa rasul fi syiqqin akhar. Apa ancamannya? Wa may yushaqiqir rasul. Siapa yang yushaqiq, menyelisihi jalan Rasul. Rasul menyatakan hati-hati dari mereka, jauhi mereka. Ini orang menyatakan kita bergabung dengan mereka, kita harus hormat menghormati dengan mereka. Ajib. Maka berarti ini yushaqiq, huwa fi syiqqin wa rasul fi syiqqin akhar. Kembali pada kitab, kata Syekh hafizahullah, bahwasanya sekarang kaum muslimin menghadapi sekian banyak jalan penyimpangan atau persimpangan-persimpangan jalan yang sangat banyak. Dari jalannya kufar, munafiqin, ahlu zaiq, ahlu dalal, alladzina yuriduna an yatala'abu bid-din, yang mereka menginginkan untuk bermain-main dengan agama. Wa an yuhawwilun nas ilal kufur, dan berupaya untuk mengajak manusia kepada kekufuran. Wa an yuzilul fawariq bainal muslimin wal kufar, dan berupaya untuk menghilangkan perbedaan antara muslimin dengan orang-orang kafir. Wa yusammuna alwala wal bara karahiyatan lil akhar, dan menamakan alwala wal bara sebagai kebencian pada kelompok lain. Wa yasifuna alwala wal bara bil ghulu wal irhab wat tatarruf, dan mereka menganggap bahwa ajaran alwala wal bara sebagai ajaran terorisme, sebagai ajaran irhab, sebagai tatarruf ekstrim. Khalifina azakumullah, lihat yang ada sekarang. Wa qad sarrahu bihadza fi maqalatihim, dan mereka sudah terang-terangan berkata seperti itu dalam tulisan-tulisan mereka. Terang-terangan. Wa la yazalu afanuhum yasdur al-an fi as-suhuf wal jara'id, dan masih ada bau busuknya mereka. Masih terdengar di majalah-majalah, di koran-koran, ditulis tulisan-tulisan mereka yang seperti itu. Dan termasuk di Indonesia, selalu kita dengar dari majalah, koran, dari berbagai macam media, orang-orang yang berbicara tentang semua agama itu sama, sama-sama baik, mengajar pada akhlak yang luhur, dan seterusnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, bagaimana dikatakan akhlak luhur, akhlak mencerca Allah? Bagaimana dikatakan luhur kalau menyatakan Allah memiliki anak? Fayajib an natafattan li hadzal amr. Maka kita harus jeli, harus teliti masalah perkara ini. Wa an yazid hirsan 'ala al-fahm, dan kita harus bersungguh-sungguh memahami. Wa la yakun 'ala mujarrad al-ghirah, dan tidak cukup hanya dengan semangat. Tidak cukup hanya dengan semangat, tapi dengan pemahaman, dengan pengertian memahami apa yang dikatakan oleh Allah dalam Quran dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis yang sahih, harus dipahami dengan benar. Dengan apa yang dipahami oleh para ulama, para salafus saleh. Bal 'alal fahmi sahih li dinillah, bahkan harus kita pahami dengan pemahaman yang sahih terhadap agama ini. Jangan ghuluh ekstrim berlebih-lebihan, dan jangan melalaikan, mengabaikan, mengentengkan. La ifrata wala tafriid, la ifrata wala tafriid fi hadzal bab wa ghairihi. Tidak boleh ada ifrat, enggak boleh ada tafriid dalam bab ini dan juga bab-bab lain. Dalam masalah al-wala bara ataupun dalam masalah lain, tidak boleh ada ekstrem ke kanan atau ekstrem ke kiri. Enggak boleh berlebih-lebihan, enggak boleh pula berkurang-kurangan. Lakin fi hadzal bab bidzat, dan khususnya pada bab kita ini, masalah al-wala wal bara bidzat, li'annahu al-an huwa mahallul 'iraq al-'araq bainal muslimin wa bainal munafiqin wa bainal kufar, karena itulah tempat yang sekarang sedang dipertikaikan, sedang dibicarakan oleh muslimin, munafiqin dan kufar. Muslimin menegakkan al-wala wal bara, difitnah, dirusak pemahamannya oleh para ekstremis, sehingga mereka ghulu ekstrem dalam al-wala wal bara. Di sisi lain, para munafiqin mematikan al-wala bara. Sudahlah, kita dengan mereka sama, astagfirullah, dianggap sama oleh mereka, oleh munafiqin. Ditambah lagi orang-orang kafir selalu menuduh mereka teroris, mereka teroris, mereka teroris. Kenapa? Wahai tuan besar, kata para munafikin. Kata munafikin, wahai tuan besar, apa yang kalian maksud dengan teroris? Lihat, mereka benci agama lain. Terus harus suka. Kalian suka dengan agama Islam? Mereka benci dengan agama Islam. Kenapa kita harus suka? Sampai ketika ditanya, kenapa kok mereka teroris? Karena mereka benci agama-agama lain. Itu harus dihilangkan itu. Kurikulumnya harus dirubah. Enggak boleh ada al-wala wal bara. Fal munafiqin indamu ila al-kufar al-an. Maka para munafiqin bergabung bersama orang-orang kafir. Munafiqin dengan orang-orang kafir bergabung untuk mematikan al-wala wal bara. Mereka dengan caranya, yang ini dengan caranya, tetapi saling dukung-mendukung. Mereka dari jauh menyatakan itu Islam gak beres, itu Islam ekstrim, Islam teroris dan seterusnya. Sedangkan munafikinya, iya, nanti akan kita matikan, kita akan tutup itu al-wala bara, kita akan kurangi dan seterusnya dan seterusnya. Faqad kanu mutarabbisina Yatahayyanuna al-fursah, mereka selalu menunggu-nunggu dan mencari fursah, mencari-cari kesempatan. Yatahayyanu, mencari hin, mencari waktu yang pas. Falamma tanaffasal kuffar in haza ilaihimul munafiqun, maka ketika orang kafir sudah mulai masuk, maka munafikin ikut mendukungnya. Min abnail muslimin, qul ibn azza, dari yang mengaku muslimin, mengaku muslimin mereka, tapi berbicara seperti ucapan orang-orang kafir. Wasaru yunaduna bi afkaril kuffar, mulailah para munafikin ini yang masih secara zahirnya mengaku muslimin menyebarkan pemikiran-pemikiran kafir. Yu'ayidunaha, mendukungnya. Fa'alaina an nantabih li hadzal amr, maka kita harus hati-hati terhadap perkara ini. Wa alla nankhadi'a bi hadhihi ad-di'ayah al-mudhallah aw mudallila, maka hendaklah kita jangan sampai tertipu dengan pengakuan-pengakuan mereka, atau dengan dakwah mereka, atau dengan kampanye mereka. Hati-hati, jangan tertipu dengan ucapan mereka, orang-orang kafir, ataupun orang-orang munafikin yang mendukung orang-orang kafir. Bahasa bisa berubah, kadang dengan kalimat sinkretisme agama, kadang dengan bahasa toleransi, tapi toleransi yang kadzab, toleransi yang dalam tanda petik, yang dimaksud adalah mematikan wala wal bara. Cukup apa yang dikatakan toleransi, cukup, yaitu apa yang diajarkan tadi, untuk kita tidak mendzalimi mereka, benci pada mereka tetapi tidak mendzalimi mereka, itu sudah sangat bagusnya dan sangat bijaknya umat Islam. Nah, qul inna a'azakumullah, demikian mukaddimah dari beliau, dari Syekh hafizahullahu taala. Masih ada sisa waktu 10 menit. Kalau ada pertanyaan silakan. Nanti malam pertanyaan lagi. Tenang aja. Bukan dimajukan, bukan. Untuk mengisi waktu 10 menit saja. Apakah boleh pakai baju bola dengan nama orang Islam? Tolong jelaskan. Apa baju bola itu maksudnya? Seragam. Antum di sekolah, di pondok bikin seragam gitu. Iya. Umat Islam kan? Nah, gak perlu kita bangga dengan orang-orang kafir. Apakah boleh seorang bapak menyantuni anaknya yang Nasrani berupa pendidikan atau yang lain? Qul inna a'udzubikumullah, yang dijelaskan tadi adalah seorang anak kepada bapaknya yang Nasrani. Seorang anak kepada bapaknya yang Nasrani, maka dia membalas kebaikan bapaknya memelihara dia dengan kebaikan. Kalau bapaknya yang membesarkan anaknya kemudian anaknya jadi Nasrani, jangan diaku anak. Ngapain? Capek-capek melihara kemudian jadi kafir? Terus disukung, dikasih uang untuk sekolah. Ajib. Ini jelas-jelas bertentangan dengan apa yang sedang kita pelajari. Itu anakmu. Tidak sholat saja, kata Nabi SAW, wadribuhum wahum abnawa hasri sinin. Pukullah mereka ketika mereka berumur 10 tahun. Sudah dipukul. Kira-kira kalau kafir bagaimana? Ini salah paham kayaknya dia belajar. Yang dibicarakan tadi adalah seorang anak kepada orang tuanya yang kafir. Orang tua itu memiliki jasa besar sejak melahirkannya, membesarkannya, menghidupinya. Maka kita memiliki perintah untuk yukafi'u, perintah untuk membalas kebaikan mereka. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Di manakah menempatkan anak-anak yang masih kecil ketika salat? Pertama, yang dibawa ke masjid adalah yang mumayyiz. Mumayyiz yang sudah bisa diatur. Yang enggak bisa diatur sebaiknya jangan. Dikhawatirkan akan mengganggu kaum muslimin yang sedang sholat. Nah, setelah itu, safnya anak-anak antara laki-laki dengan wanita. Paling depan laki-laki dewasa, kemudian anak-anak, kemudian wanita. Nah, tetapi ada yang berpendapat, termasuk Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau mereka tidak bisa dikumpulkan demikian karena akan ribut, maka ditempatkan di sebelah orang tuanya masing-masing. Karena beliau berpendapat tidak memutus saf, sehingga taruh sebelahnya. Taruh sebelahnya, selip-selip di tengah-tengah, sehingga mereka tidak bisa main-main. Wallahu ta'ala a'lam. Mengapa setiap kali daurah waktu mulainya selalu mundur dari waktu yang telah ditetapkan? Ini kritik membangun ini. Kebanyakan ustaznya enggak mau diatur. Nah. Tapi biasanya karena kecapean saja. Biasanya karena kecapean. Saya mohon maaf. Barakallahu fiikum. Ini kayaknya dari panitia ini. Tapi saya berupaya untuk melebihkan sedikit untuk bayar utangnya. Bagaimana cara menerapkan hajar kepada orang lain dan apa syarat dan hukum hajar? Bagaimana hukumnya orang yang selalu menanamkan kebencian kepada orang lain? Jazakumullah khair. Qul inna a'udzu billah. Hajar tentunya yang dimaksud adalah hajar ahli bidah sepertinya. Dalam keadaan mereka para ulama seperti Fadhil bin Iyad menyatakan, aku bisa duduk bersama Yahudi dan Nasrani, tapi aku tidak bisa duduk bersama mereka ahli bidah. Kenapa? Karena mereka ahlul bid'ah memiliki ucapan-ucapan yang menipu, yang kadang-kadang kita bisa termakan. Adapun orang kafir jelas kekafirannya. Nah, sehingga tahu betul kalau ini adalah kafir. Qulana a'udzubikumullah. Maka yang namanya hajar adalah kita menjauhinya. Tidak berjalan bersamanya, tidak berkawan bersahabat dengannya. Menghindari fitnah-fitnahnya. Tidak hadir di majlisnya, tidak membaca buku yang ditulisnya, karena khawatir. Karena Nabi menyatakan fahdaruhum. Nah, adapun pertanyaan bagaimana hukum orang yang selalu menanamkan kebencian pada orang lain, pertanyaan yang tidak jelas. Kebencian pada orang lain siapa? Kalau orang yang patah dibenci, maka bencilah, dapat pahala. Tapi kepada orang-orang yang tidak pantas dibenci, maka dia dosa. Sehingga kalau dikatakan siapa, apa hukumnya orang yang selalu menamakan kebencian pada orang lain? Orang lain yang mana? Ini pertanyaan-pertanyaan yang berbahaya kalau sampai dijawab dengan global begitu saja. Oh ini demikian, maka akan dipakai untuk mencerca para ulama. Itu para ulama selalu menamakan kebencian pada orang lain. Pada ahlul bid'ah maksudnya. Maka tentunya kita harus belajar bertanya dengan sesuatu dengan bahasa yang tepat. Artinya yang ditanyakan apa? Benci-benci pada siapa? Karena pertanyaan yang benar ini akan menjadikan jawabannya pula benar. Tetapi pertanyaan yang salah bisa jadi akan menyebabkan jawabannya salah, padahal yang jawabnya ulama. Tapi karena pertanyaan salah, bisa jadi salah. Baik. Yang jelas, kalau seorang yang menanamkan kebencian antara ahlu sunnah dengan ahlu sunnah, antara salafiyin, hanya karena masalah dunia, maka itulah yang dikatakan nammam. La yadkhulul jannata nammam. Enggak akan masuk surga nammam. Tukang adu domba. Tetapi kalau yang mengajarkan kita harus benci pada orang kafir, kita harus benci kepada orang Yahudi dan Nasrani, kita harus benci pada mereka, para ahlu balal, ahlul bid'ah, dan ijma' al-ulama, sepakat para ulama. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, perkara yang syar'i, bahkan ijma', bencinya ahli sunnah kepada ahlul bid'ah. Orang tua anak sampai sekarang belum sholat lima waktu. Ketika seorang anak mengingatkan akan kehidupan akhirat, beliau tidak terima, bahkan marah-marah. Beliau belum sholat karena malas sejak kecil, belum terbiasa dengan sholat. Bagaimana harus bersikap? Qanihina'azakumullah, upaya terus, dan juga sahibhuma fid dunya ma'rufa terus, usahanya terus, dan juga pergaul dengan baik terus. Mudah-mudahan dengan akhlakmu yang baik kepada orang tua, lama-lama orang tua akan sadar dan mendapatkan dari Allah hidayah. Benar. Banyak pertanyaan yang sama. Mohon Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz dengan sekolah yang menetapkan pembayaran biaya pendaftaran bagi calon muridnya dengan pembiayaan yang sangat besar, sehingga membuat beberapa wali santri merasa berat untuk menyokan anak-anak mereka dengan sebuah pembiayaan tersebut? Jawabannya jazakumullah khair. Qanibnin a'azakumullah, memang masalah bayaran dan sebagainya pernah ditanyakan, tidak apa-apa, tetapi masalahnya kalau sampai memberatkan, maka jangan, karena itu bukan tujuan utama pondok-pondok ahli sunnah. Bukan tujuan utama pondok-pondok asuh, sehingga harus ada perlakuan khusus bagi mereka yang tidak mampu. Jangan sampai mereka tidak belajar karena gak mampu. Hukum asalnya gak perlu menarik biaya apapun, tetapi kalau mereka mampu, kenapa tidak? Karena mereka adalah orang yang dalam keadaan menitipkan anaknya di sini atau di pondok-pondok lain, maka tentunya wajar bagi mereka untuk memberikan beberapa hartanya untuk anaknya sendiri, untuk kepentingan anaknya di pondoknya. Maka ikhwanina a'azakumullah, maka semestinya jangan terlalu berat, jangan terlalu tinggi, dan kalaupun sudah menetapkan, masih ada toleransi bagi mereka-mereka yang tidak mampu. Pokoknya intinya jangan sampai orang yang tidak punya harta enggak boleh belajar. Nah, hati-hati. Sudah habis 10 menit, sudah lebih 5 menit. Ini sudah jawab. Afwan Ustaz, ana mau tanya, apakah diperbolehkan salat tidak memakai sutra? Apakah salat itu sah dan apa hukumnya? Kalau masalah bolehnya, tidak boleh enggak pakai sutra. Harus pakai sutra. Karena Nabi menyatakan la salata liman lam yattakhid baina yadayhi mithlu mukhratir rahl. Tidak ada salat bagi mereka yang tidak meletakkan di depannya setinggi mukhratir rahl. Ini sutra. Sampai dikatakan la salata. Tetapi untuk menyatakan tidak sah, wallahu taala alam, para ulama tidak menyatakan seperti itu. Tetapi jelas diperintahkan untuk memakai sutra, berarti dilarang enggak memakai sutra. Kamu melanggar perintah sunnah. Melanggar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hanya saja kalau berjamaah, maka sutratul imam sutratul ma'mum. Kalau salat berjamaah, sutrahnya imam cukup, dan itu sutrahnya bagi makmum, sehingga makmum tidak mengapa. Kalaupun ada orang yang melewati di depannya, tidak merusak salatnya. Hampir sama pertanyaannya. Ini yang tanyakan tadi. Qanibidina a'azakum wa khum sunyan sahurmati. Mudah-mudahan kita lanjutkan pada session-session berikutnya dengan masalah wajibnya mukhalafah terhadap orang-orang kafir, mukhalafah dalam artian menyelisihi mereka, yang diambil sedikit dari kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim fi mukhalafati ashabil jahil. Dan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, mudah-mudahan kita akan jawab pada session berikutnya biidznillah ta'ala.